pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari, satu ayat. Programnya, One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis, saudara. Nangis, nanti. Begitu ketemu ayat, sampai nih. Ayatnya nyampe. Bacalah Al-Quran, sebab ia akan menjadi syafaat, bukan saja di dunia ini dengan segala lulusannya, tapi juga di akhirat. Di negeri yang sebenar-benarnya kita perlukan syafaat itu. Dan akhirat yang paling dekat adalah alam kuburan. Al-Quran adalah juga syafaat ketika kita sendirian alam kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa quwwata illa billah. Ya Hilal yang dirahmati Allah. Tidak diambil. Pepatah sendiri jahil. Lebih dari saya. Jadi dan kawan-kawan serta sahabat-sahabat semua, baik petugas maupun warga binaan, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Al-Quran betul-betul menjadi syifa, menjadi obat buat kita semua, menjadi solusi, menjadi jawaban, dan juga rahmat, menjadi rahmat buat kita semua. Bapak Hilal yang dirahmati Allah dan para asatidz, dulu saya tidak pernah mendidikan. Apabila keputusan saya mengisi hari-hari saya selama di tahanan, saya pernah juga cerita kepada saudara semua, saya senasib dengan saudara semua, kira-kira mungkin 11-12 tahun yang lalu, tahun 1998-1999. Saya tidak pernah menduga keputusan saya untuk menghafal Al-Quran ketika pertama kali masuk, ternyata itu adalah keputusan yang mengubah hidup saya di kemudian hari. Saya tidak pernah menduga kalau kemudian Al-Quran yang saya hafal akhirnya membawa betul-betul pada keberkahan apa yang tadi disebut dan dibaca serta dinyanyikan oleh kita semua. Obat hati ada lima perkara. Yang pertama ditaruh oleh penyusun lagu tersebut adalah membaca Al-Quran dan makna. Hari-hari saya kemudian memegang Quran, saya tidak bisa main gaplek, saya tidak bisa main remi, main catur juga kalah terus, ya olahraga, ya gitu-gitu aja. Akhirnya saya pegang Al-Quran, saya hafalin ayat demi ayat. Alhamdulillah dapat kira-kira 4 juz dan 2 bulan masa tahan saya pertama. Selalu ada keajaiban dari Allah. Kalau saudara punya kerabat, ya, seorang petinggi, insya Allah akan ada kemudahan. Kalau saudara punya kerabat seorang menteri, sudahlah, ini Indonesia, insya Allah juga ada kemudahan. Sekarang bayangkan bila saudara adalah keluarganya Allah SWT. Ketika saya maju menghafalkan Al-Quran, ketika saya punya kasus itu sama-sama pakai bintang. Jadi saya pakai bintang, lawan saya juga pakai bintang. Bintang saya kalah, maju. Kacau. Tapi ketika saya pakai yang punya bintang, yakni Allah SWT, saya jelas. Ya saudara, saya jalanin saja. Bismillahirrahmanirrahim, saya jalani. Alhamdulillah, 2 bulan kemudian saya keluar, 4 juz saya hafal. Masa tahanan yang terbilang sekian, tapi kemudian saya keluar. Enggak tuh, kata orang-orang pasti pakai sokokan. Enggak tuh, saya ngalamin enggak pakai tuh gitu-gitu. Enggak tahu, pokoknya pintu seperti dibuka, silakan keluar. Saya lapor sama saya punya orang tua. Alhamdulillah selama di dalam saya hafal 4 juz. Ayah saya bilang, bagus, masuk aja lagi. Ya 30 juz, ya. Satu tahun kemudian masuk lagi. Allah Akbar. Nah, yang kedua saya ikrar. Yang pertama belum ikrar. Yang kedua saya ikrar. Saya niat. Ya, saya sampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Rob, ya, saya mengapain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, permasalahan yang kedua tidak sampai ke LP. Ada keajaiban oleh Allah SWT, 18, 14 hari saya kemudian selesai persoalan. Saya sama sekali betul-betul tidak menduga bila kemudian pekerjaan saya setelah itu adalah tetap bersama Al-Quran dengan ini. Jadi saya tetap menghafalin Al-Quran. Lalu saya mulai mencari murid, saya ajarin alif bata. Pelan tapi pasti, perkara pidana yang dikonversi menjadi perdata, lalu saya harus menanggung 1,4 miliar rupiah pada tahun itu. Akhirnya kemudian selesai. Di tahun 2006, seiring dengan bertambahnya hafalan saya, bertambahnya murid saya, alhamdulillah 2006, utang itu selesai. Utang itu selesai, dan tahun 2008, Pak Hilal, saya sampaikan kepada kawan-kawan binaan ini, di tahun 2008, rezeki saya betul-betul Masya Allah. 2006, utang saya lunas, 1,4 miliar, malah ada lebihnya 600 juta saat itu. Saya pakai buat mendirikan pesantren bebas biaya bersama kawan-kawan. Dan kemudian tahun 2008 saya membeli helikopter. Saya beli pesawat. Tahun 2008 saya mengikuti simulasi Airbus 800 di Kuala Lumpur. Al-Quran ini rezeki, Pak. Setiap huruf yang Bapak baca itu adalah tabungan, Bapak. Poin. Pencairannya tergantung Allah dan tergantung permintaan saudara semua. Dan saudara bisa mengirimkan poin itu untuk yang di rumah. Walaupun Bapak saat ini sedang tidak bisa mencari duit, tapi Bapak bahkan bisa memuliakan anak. Gak perlu kemana-mana. Di sini. Karena Al-Quran itu luar biasa. 2008 saya ikut simulasi Airbus 800, kemudian pulang dari simulasi saya sempatkan kemudian melihat dia helikopter dan kemudian memutuskan belanja satu. Pada saat memutuskan belanja satu helikopter, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari SMS saya, lagi ada di mana ke? Ya lagi ada di Kuala Lumpur. Jauh amat ya. Ngapain? Saya bilang beli heli. Gak percaya Ustaz Jeffrey. Helikopter? Iya, helikopter. Bagus tuh, nanti saya pinjam ya. Biar gak kena macet. Saya bilang mau je, gak usah minjem Ustaz. Anggap beli dua deh. Satu buat kete. Alhamdulillah tahun 2008 saya kembali ke tanah air bawa helikopter dua ya, yang pakai remote. Tapi lihat 98 baru-baru pergi ke luar negeri, baru-baru beli helikopter walaupun mainan. Saya keluar aja gak bisa, sama seperti saudara semua. Tapi bisa. Bila kemudian ya 10 tahun kemudian saya bisa berangkat ke Malaysia, tentu ini adalah lompatan yang luar biasa buat saya pribadi. Nggak tahu gimana, pokoknya dulu motivasi saya adalah saya pengen nyenengin Allah. Kali aja kalau saya udah nyenengin Allah, Allah bakal nyenengin saya. Apa sih yang Allah senengin? Yang Allah senengin adalah salat berjamaah. Yang Allah senengin adalah salat malam. Yang Allah senengin salat duha. Yang Allah senengin puasa sunnah. Yang Allah senangin bersedekah. Termasuk yang Allah senangin apa? Membaca Al-Qur'an Al-Karim, apalagi menghafalkannya. Bila saya mau menghafalkannya, maka Rasulullah menyebut saya sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya bahwa Allah itu punya keluarga. Allah itu punya keluarga. Saya nanya sama guru-guru, termasuk para sahabat, bertanya kepada Rasulullah. Memangnya Allah punya keluarga? Ada. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran. Mereka yang mencintai Al-Quran. Wahamil Al-Quran. Mereka juga yang membawa Al-Quran. Membawa dengan pikirannya, membawa dengan hatinya. Dihafalkan. Jadi keluarganya Allah. Oh, saya bilang, iya, kalau keluarganya jenderal aja pasti dapat banyak fasilitas, apalagi keluarganya Allah, bismillah, saya ngapa? Alhamdulillah. Pelan-pelan saya bilang sama ibu saya, sama bibi saya, yo saya mau ngajar ngaji lagi. Saya kembali ke madrasah di tahun 98 ngajar. Ngajar komputer, ngajar bahasa Inggris, ngajar pelajaran apa saja yang bisa diajar di madrasah. Yang membedakan saya dengan guru-guru yang lain apa? Sebelum belajar bahasa Inggris, saya ajarkan dulu alif bata yang belum bisa baca. Yang membedakan saya dengan guru-guru yang lain bagaimana? Ketika saya mengajarkan komputer, saya bilang sama mereka, baik, hari ini kita sudah mulai masuk ke halaman yang 40, mari kita baca bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran komputer saya. Alhamdulillah Pak, di awal-awal saya mengajar dengan cara seperti itu. Ngajarin Quran dulu, baca Quran dulu. Alhamdulillah, saya ditegur. Pak Yusuf, coba sini. Ngobrol sama yang punya sekolah. Anda kan guru komputer, bukan guru Quran. Nanti anak-anak habis waktunya hanya buat belajar Quran. Saya bilang, enggak Pak, malah anak-anak lebih efektif waktunya. Saya bilang sama pemilik sekolah, jangan lihat sekarang, lihat nanti akhir ujian. Saya yakin anak-anak saya yang belajar dulu emangnya baca Quran satu jam penuh? Bukan, Pak. Baca Quran itu hanya satu halaman. Satu halaman itu kalau lancar, ya tasmi atau cukup mendengar, itu tidak nyampe 10 menit. Tidak nyampe 10 menit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Pelajaran-pelajaran yang saya tangani begitu caranya. Saya ajarin abid bata, saya ajarin Quran. Dan ternyata amal-amalnya beda, Pak. Ketika dipegang sama saya, guru-guru pada bingung. Itu kelas dipegang sama Yusuf Mansur ya. Anak-anak nurut-nurut ya. Di akhir kemudian semester atau satu bulan pada saat itu, nilainya bagus-bagus. Padahal waktunya terambil sama Quran. Masya Allah. Subhanallah. Nah ketika kemudian makin lama makin paham Al-Quran ini rezeki, Al-Quran ini rezeki, saya tawarkan kepada Indonesia. Sini. Siapa yang punya warung? Begitu saya bilang sama Indonesia lewat saya kan. Yang punya warung, misalkan warung bakso gitu ya, berapa porsi yang saudara bikin? 300 porsi. Sok, silakan bikin 300 porsi. Silakan dagang besok, tapi jajal kekuatan Quran. Gak usah nyari pembeli, datang ke warung, siapin itu barang dagangan, tapi tidak perlu itu warung dibuka. Gak perlu. Pengennya jajal kekuatan Quran, ya. Gak perlu buka ke warung. Baca aja Quran di warung. Baca itu Quran di warung. Insya Allah satu hari penuh diisi tuh. Baca Quran, ngajarin Quran, ngatamin Quran, tasmi Quran, tafsir Quran, segala macam. Gak perlu dibuka itu warung. Insya Allah, Pak, gak ada yang beli. Ya gak ada yang beli, orang ditutup. Nah, disinilah kehebatan. Kata siapa gak ada yang beli? Kata manusia. Uang warungnya ditutup, bagaimana bisa pembeli? Tapi yang namanya Allah punya keajaiban. Ini rezeki dikasih kekuatan khusus sama Allah sehingga dia bisa menembus pintu warung yang dikunci. Pintu terkunci, tapi Allah bikin tembus. Bang. Subhanallah. Allah tembus. Ada aja judulnya. Tetangga lah datang tamu 3-4 mobil. Tetangga lalu ke rumah kita. Assalamualaikum. Salam keluar anak itu. Bapak mau udah dagang ya? Dagang, Pak. Dagang kok ditutup? Iya, orangnya di dalam. Maksudnya, coba aja ketok pintunya. Dia ketok nih. Bapak, kita, saya lagi ngaji di dalam. Allahul Azim. Ya, ada apa? Pak, buka enggak? Oh iya, sebentar. Buka pintu. Ada apa, Pak? Buka enggak sih? Ya, aku bilang buka. Kok pintu ditutup? Saya lagi bersama Allah. Oh, Pak, saya ada tamu 4 mobil. Ya, bisa gak dibikinin mie ayam 40 mangkok? Allah Akbar. Toko ditutup, warung ditutup, bisa. Andai bisa berkomunikasi sama istri di rumah, tanya, berapa pengeluaran? Berapa pengeluaran? Iya nih Pak, kita punya masalah nih. Bisa Bapak nih ada di dalam tuh. Gimana nih rezeki? Udah sekarang mah berapa pengeluaran buku bulan? Saya kira 2 juta Pak. Ya sudah, kamu baca waqiah. Bapak baca waqiah. Nanti tengah malam Bapak ngatamin Quran. Sejalan-jalannya dapat sejus-sejus, dapat 2 juz, 2 juz. Sampai sebulan kita ngatamin 1 bulan. Bapak akan lihat keajaiban rezeki dari Allah SWT. Bapak di sini, rezeki diantar oleh Allah ke rumah Bapak. Ibu di sini, rezeki diantar ke keluarga Ibu di sana. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi Bapak ini belum pernah ya melihat ada keranjang jalan sendiri. Saat kali ini pernah melihat ya ada keranjang jalan sendiri. Turun dari lemari, keluar pintu, naik angkot, terus ke pasar. Pernah melihat? Agung pernah melihat? Ustaz Agung pernah melihat? Ya, Pak Nuri pernah melihat? Ada seorang ibu, begitu nih kisah, suaminya berangkat pergi ke pasar. Ini orang miskin, bukan orang kaya. Suaminya pesan, doain, mudah-mudahan bisa pulang bawa duit biar kita bisa makan. Begitu si suami pergi, si ibu masuk kamar. Masuk kamar Bapak, bukan keluar kamar. Yang namanya ikhtiar, kerja, dagang, usaha, di luar apa di dalam? Di luar, lihat nih si ibu. Si ibu masuk kamar. Ya salat duha. Salih sunnatat duha rakaatin lillahi ta'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Lihat yang dia lakukan adalah sholat keranjang ya merah ada di lemari dia. Ketika dia takbir goyang nih panjera, goyang nih keranjang. Sebab apa? Sebab sedang turun firman Allah kepada nih keranjang. Turun kamu, turun. Si keranjang bertanya kepada Allah yang menciptakan dia. Di dalam surat Al-Kahfi Ustaz Agus pasti hafal. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Keranjang memang itu diam. Tapi kalau Allah bilang jalan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai', akan Allah perjalankan, ada urusan karena yang bikin itu Allah. Si keranjang goyang, kenapa? Karena ketika si ibu ini takbir, Allahu Akbar, Allah bilang sama si keranjang, turun kau dari situ. Si keranjang nanya, apa tugas saya ya? Oh, tugas kamu pergi ke pasar, penuhi keranjang kamu dengan belanjaan, lalu pulang, berikan kepada si ibu yang sedang sholat dan amaji kepada saya. Subhanallah. Kisah ini sebenarnya kisah Anda semua, cuma enggak dibuka hijabnya oleh Allah. Enggak dibuka hijabnya mau. Dulu 11 orang saya sampaikan, kita kalau nunggu nasi cadohan enggak benar. Jam 11 mau nyampe makanan. Ini jelaskan. Kita ngaji dulu, ngaji kita ngaji. Yasin ngaji apa? Selesai ngaji, petugas datang. Hei, selamat malam. Lompat. Hei, sebentar ya. Malam kemudian nasi padang datang. Oh, subhanallah. Biasanya cuma nasi, matoge, matahu. Saya kuning paling topnya. Lempek. Kalau lagi pergi beli pakai Quran, dibeli pakai ngaji, nasi padang, masya. Ketika kemudian berangkat ke LP, pengalaman di kepolisian, dipakai. Berita udah nyampe. Ini bakal masuk waliullah. Oh, waliullah dikata. Iya, sebab ajaib-ajaib. Nih, lihat. Si ibu ini ngaji di kamar. Habis dua rakaat yang ngaji al-mulk. Ngaji Ar-Rahman, ngaji Waqi'ah. Naik dua rakaat, ngaji lagi dua rakaat, naik lagi. Si keranjang ini udah di atas angkot. Udah di atas angkot, sudah ke pasar. Dia nemuin tukang ikan, ikan langsung masuk. Nemuin tukang daging, daging masuk. Nemuin tukang timun, sayur, sayur sama timun masuk. Nemuin cabai, tomat masuk. Begitu penuh, dia lapor sama Allah. Ya Allah, udah penuh. Lalu sudah penuh, pulang. Pulang. Si keranjang balik lagi. Begitu si keranjang ada di depan pintu si ibu, ternyata si ibu masih mengaji. Si ibu masih mengaji. Wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu si keranjang lapor sama Allah. Rob, ternyata masih ngaji. Ya sudah kalau gitu masak saja sendiri. Akhirnya seluruh isi keranjang pada keluar berhamburan. Ikan-ikan langsung ke keran, dia bersihin sendiri di sini. Sayur-sayuran langsung kemudian menuju ke dapur, dipotong-potong sendiri. Sudah. Dia nyalain kompor sendiri, air terbuka sendiri, selesai. Begitu ibu ini selesai berdoa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dia buka mukenanya. Dia lipat sejadahnya. Begitu keluar kamar, kaget dia. Kaget dia. Ternyata di atas meja makan sudah terhidang makanan. Si ibu enggak ngapa-ngapain, salat mengaji. Di luar sana ada yang ngomong begini ke Yusuf Mansur. Yusuf, ente kalau ngomongnya kayak begitu bahaya loh. Nanti orang enggak pada ikhtiar. Bos, babnya lain. Bab ikhtiar ada lain. Yang diem aja kayak begini, bagaimana lagi dia gabung di dunia wal akhirah? Minta dong, ceramah kan satu satu. Bab ikhtiar lain. Kalau tadi cuma setengah jam satu jam, habis itu ikhtiar dong keluar, ya kan? Tapi kita lihat, sepotong saja masih di kamar, udah kayak begini. Begitu keluar, udah ada makanan pak di atas meja, udah terhidang. Allah, sudah terhidang di depan. Si ibu ini bingung, ya Allah, ini ada masakan dari mana? Enggak kedengaran suara ketak-ketek, enggak kedengaran suara gemericik air, enggak kedengaran suara kalau masak ikan kan kedengaran, kan? Begitu masukin ikan, enggak ada. Begitu si ibu keluar kamar melihat makanan, tiba-tiba ada suara salam dari sebelah kanan. Ada suara salam Pak Hilal dari sebelah kanan. Assalamualaikum, Ma. Dijawab sama si ibu ini, Waalaikumsalam. Mantu, udah lama. Rupanya ada mantunya datang. Rupanya ada siapa? Ada mantu. Udah lama mantu. Udah lama mak, alhamdulillah. Mak serius banget sholatnya, baca Qurannya, doanya, sampai nggak tahu saya datang. Mantu ini cerita, saya datang, saya ucap salam, saya ketok pintu, nggak ada yang jawab, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang buka. Saya buka pintunya, ternyata nggak dikunci, tanda ada orang di dalam. Saya masuk ke dalam, saya salam lagi, nggak ada yang jawab, ternyata emak lagi di kamar. Ya sudah, saya tungguin masalah. Begitu saya tungguin masalah, saya lihat kok nggak ada makanan, nggak ada minum. Iseng, saya lihat ada keranjang. Ya sudah, saya pergi dulu ke pasar, saya belanja. Jadi yang belanja siapa tuh? Keranjang ini turun sendiri apa? Ada yang bawa? Saudara akan belajar ilmu yang satu ini. Saya belajar 12-13 tahun yang lalu. Kita ini khalifah. Kita akan lihat. Jadi kamu tadi datang terus ke pasar. Iya mak, saya pulang gak habis belanja. Gitu pulang belanja, mak masih ngaji. Saya gak ada kegiatan, ya udah, saya masak aja lagi. Jadi kamu yang masak? Iya, alhamdulillah. Dan sekarang sudah tersedia, ditarik tuh bangkunya. Silakan mak, duduk. Si mantuk duduk, emaknya duduk. Disendokin satu-satu. ambilin nasinya, ambilin ikannya, ambilin tahunya, ambilin tempenya, ambilin timunnya, ambilin lalapnya, ambilin sambalnya komplit. Silakan makan. Simak nanya sama teman. Kamu nggak ikut makan? Nggak usah mak. Sudah. Silakan makan. Simak makan. Begitu selesai makan, simak tuh pamit. Mak, izin pamit ya. Mak udah kenyang, saya pulang duluan. Oh iya, makasih ya. Cium tangan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Makanan masih ada buat suaminya, buat anak-anak. Saudara yang dirahmati Allah, pertanyaan saya buat saudara semua. Saudara yakin yang datang itu benar-benar mantunya? Saudara yakin yang datang itu benar-benar mantunya? Seperti ada petugas yang datang. Duh! Terima kasih kamu. Belum pak. Yakin itu petugas benar? Belum kan. Belum kan. Aslinya itu keranjang benar-benar jalan sendiri. Tapi kalau hijabnya itu dibuka, maka ini akan terjadi kehebohan yang luar biasa. Allah tutup, yang bisa melihat itu adalah para awliya Allah. Para awliya Allah zaman dulu ngajar ngaji, kerjaan gak punya, sawah gak ada, cuma ada tanah di belakang rumah 100 meter. Dia makan timun. Biji terakhir keluarin. Dia pergi ke belakang di punya rumah, dibuang sebagai syariat ikhtiar. Sama. Dia ngajaran. Ternyata halaman yang 100 meter yang cuma ditanam satu biji timun, hasilnya apa? Kentang, timun, talas, sapi, kambing. Lo dibawa sama Allah, itu syariatnya aja tuh timun. Syariat. Kalau kemudian semua orang melihat itu keranjang jalan sendiri, orang pasti akan bingung. Allah berlakukan seperti berlaku pada zaman kita ini. Kelihatan yang bawa siapa? Yang bawa adalah mantunya tuh ibu. Nah, yang masak kita ya kemarin, nih mantu kita nih. Si mantu bingung, si suami bingung. Si mantu bingung karena dia merasa tidak pernah datang ke sini bulan yang lalu. Si suami lebih bingung lagi. Emang lu bisa masak? Gue baru ini dengar lu masakin. Buat emak, buat gue aja gak kenal lu masakin. Iya bang, saya gue bingung. Mak, emang saya pernah kemarin tuh. Gimana? Kan kamu yang masak. Aduh, gak ingat mak. Ya sudah lah, pokoknya mak, makasih lah. Bapak kamu kan kemarin gak ada. Mak, terima kasih. Coba lah. Pak Hilal lagi makan di sebuah restoran sama istri, tiba-tiba datang kawan. Jang, Hilal, apa kabar? Sehat? Ternyata teman SMA. Babat, apa kata teman SMA? Nah, ane yang bayar. Oh, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ane duluan. Yakin teman ente? Yakin? Belum tentu. Siapa tahu ada keajaiban pagi harinya ketika mau berangkat ke restoran. Ada seorang tetangga yang datang. Pak Haji, maaf, bisa jaluk duit ya? Ini jaman lu bahasa Jawanya apa? Pak Haji, boleh pinjam duit gak? Berapa? Buat anak saya, oh ya ini bayaran 50 ribu aja. Oh ya, ini 50 ribu. Bang, itu yang mendatangkan malaikat Allah. Berapa bilnya? 500 ribu. Ditutup sama Allah. Allah datangin tamu, kelihatannya teman SMA. Oh. Ketika bapak-bapak masih di luar sana, ketika masih menjadi anak SMA, ketika Haji Adib, Papa Amir, kita-kita semua masih kuliah dulu, pernah suatu saat kita gak bawa duit, udah tanggung ada di bus, naik ke tengah, sampai lah ke tempat kita. Begitu kena hilang, mas, bayar. Baru saat itu kita paham, kita nggak ada duit. Ya Allah, ya Allah. Pura-pura. Kebiasaan. Kalau naik busnya bawa duit, mas. Iya mas, ini lupa saya. Nggak bawa duit, tiba-tiba jadi belakang. Mas, biar saya aja yang bayar. Makasih ya, Pak. Saya sekalian lagi. Kembalinya buat dia aja. Insya Allah. yakin itu yang belakang itu orang. Kebetulan anak. Ternyata begitu dia berangkat, cendalanya mamanya. Jalan dulu ya, Mak. Doain, biasanya nyampe ke kampus selamat. Ya, Mak, doain kamu selamat. Begitu hilang, Mak baru sadar. Tapi lo, anak saya belum dikasih mungkin. Dia angkat tangan. Ya Allah, tolongin anak saya. Kawal anak saya. Saat itu, Allah turunkan malaikat hafazah mengawal sana. Saudara, ketika bismillahirrahmanirrahim, nawa itu tawakal Tuhan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu nyetir mobil dari rumah sampai sini. Saudara kan enggak tahu kerjaan Allah banyak sekali menyelamatkan saudara. Sampai di tanah Adam, syukur. Alhamdulillah. Al-Qur'an itu rezeki. Begitu nanti keluarga ibu datang, keluarga bapak datang bilang lagi. Yuk, kita salat malam selama 40 hari turut-turut. Kita baca Qur'an. Itu hafalin Quran, bapak hafalin Quran, keluarga kita hafalin Quran. Kita minta sama Allah supaya anak ini kuliah. Misalkan kalau punya anak kuliah, bapak akan terjadi keadilan dengan Allah SWT. Bahkan insya Allah, bapak di sini pun kalau orang tua masih hidup, sampaikan ke emak ya. Dalam besok, insya Allah saya akan berangkatkan haji. Emaknya bingung. Bagaimana diberangkatin haji, hukumannya 5 tahun. Bagaimana ceritanya? Datang emaknya penasaran, kamu tuh gimana sih ceritanya? Kok bisa berangkatin emak? Kamu ini ya, emak? Emak yang sudah dulu, saya mulai semalam sampai nanti berturut-turut sepanjang malam selama 1 tahun, saya akan mohon minta sama Allah. Ya Allah, saya lagi ngapalin juz amma. Tolong bayar saya dalam bentuk apa? Engkau berangkatkan emak saya pergi ke Baitullah Al-Haram. Insya Allah 6 bulan kemudian bakal terjadi keajaiban. Saudara malah bisa bebas barangkali, insya Allah. Seperti saya yang mestinya sekian tahun dipotong sama Allah SWT. Lalu kemudian saudara bisa punya rezeki juga yang banyak. Insya Allah. Insya Allah bukan tidak mungkin. Mungkin semuanya milik Allah SWT. Baik saudara, kalian sudah berkumanda. Yakinkan diri bahwa setiap huruf yang kita baca dan kita hafalin, itulah kekayaan kita yang sebenar-benarnya. Semakin banyak yang saudara baca dan hafal, apalagi saudara mengerti, maka insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya rezeki buat saudara semua. Kalau kemudian Allah ridha, maka bukan hanya surga nanti di akhirat yang Allah akan beri, tapi juga surga di dunia ini. Insya Allah. Yang belum bisa belajar alif-alifan, belajarlah alif-alifan. Yang belum bisa belajar bahasa, belajarlah bahasa dan tak. Yang sudah bisa, mulailah menghafal Al-Quran. Siapa tahu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun di sini, saudara keluar dalam keadaan sudah menjadi seorang hafizul Quran. Kalau keluar langsung ya meniti jalan Yusuf Mansur, ya 10 tahun kemudian bisa menjadi ulama. Insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw a'taytahu ahadan min khalqik, aw istakhrajta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hormat saya buat Pak Hilal. Makasih Pak. Mudah-mudahan tanggal 7 bukan cuma Pak Menteri yang bisa datang, tapi yang punya menterinya datang insya Allah, yakni Allah SWT. Dan insya Allah juga Pak Hilal, seluruh bacaan para kawan-kawan akan menjadi amal soleh yang pahala dan amal soleh para petugas semua. Jangan lupa membagikan semacam ya, membagikan dan kawan-kawan para penundaan. Allah SWT memberikan rezekinya buat kita semua. Terima kasih banyak. Hadirin wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Saya sangat senang atas bantuan ini. Dan semoga Allah memberi lagi rezeki yang lebih banyak daripada itu.